semuanya sama-sama. Mainkan Mas Juri. Palese, palese, palese. Dan semua, semua, semua. Palese, palese, palese. Setfield dong, ditambah dong, suara mandiri audio, terima kasih. Sayang.